بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ada yang ingin ditanyakan, barangkali ada sekitar 10 sampai 15 menit saja. Silakan. Terima kasih. Ustaz mau nanya mengenai tadi yang ayat Quran. Rabbi adkhilni mudkhalasidqi wa akhrijni mukhrajasidqi wa ja'alni min asy-syuhada. Itu konteksnya bagaimana memahami? Itu kalau tidak salah ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Apakah itu bisa kita pahami ketika gimana kita mau memasuki sesuatu pekerjaan baru misalnya, mudah itu yang benar. Ketika orang dipecat dari pekerjaan, mudah-mudahan itu adalah yang benar. Bapak Ibu sekalian, ada kaidah dalam pulau-pulau Quran, dalam cabang ilmu disebut dengan cabang ilmu asbabun nuzul namanya. Kaidahnya berbunyi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sababi. Pesan yang harus dipelajari dalam setiap kisah Quran atau ungkapannya itu terletak pada keumuman lafadznya, bukan terletak pada sebab khususnya, sepanjang tidak dikhususkan pada yang bersangkutan. Saya tanya pada Bapak misalnya, Bapak Ibu, doa paling favorit apa yang sering dibaca? Rabbana atina fid dunya. Itu kan doa saat tawaf. Kenapa dibaca dalam konteks yang umum? Karena memang maknanya itu lebih umum, bisa digunakan di luar tawaf atau di dalam tawaf. Contoh, doa saat kita sakit oleh Quran diajarkan doa Nabi Ayub. Nabi Ayub yang menerima penyakitnya Nabi Ayub. Tapi ketika diajarkan doanya terbuka umum, tidak hanya bagi Ayub kata Quran. Siapapun yang berdoa seperti Ayub mendoakannya, maka dijawab. Kalau ingin tahu teori yang panjang tentang itu, di Quran surah 21 Al-Anbiya dari ayat 83 sampai ayat 90. Dari ayat 83 sampai ayat 90. Itu doa-doa hebat, Pak. Itu doa-doa yang mustahil menurut manusia tapi dijawab. Ada orang sudah puluhan tahun berumah tangga, belum punya keturunan, kata manusia tidak mungkin, mustahil, kata Allah terjadi. Ada orang kesulitan luar biasa, Pak, sampai masuk perut ikan paus 3 hari 3 malam. Tapi keluar dari situ. Ada orang kena penyakit yang tidak pernah dialami umat sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya, kata manusia mustahil sembuh, kata Allah sembuh. Penyakitnya, keadaannya dialami oleh orang-orang tertentu, tapi justru doanya dibuka oleh Allah dengan kalimat yang luas. Bahkan disebutkan wa kadzalika nujil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman setelahnya melakukan hal yang sama, kami akan berikan yang sama. Ayub saja yang sakitnya luar biasa bisa sembuh. Masa kita yang sakitnya tidak seperti Ayub tidak sembuh? Nabi Yunus masuk perut ikan paus. Tapi ketika Allah membebaskan Yunus dari perut ikan paus, kalimatnya bukan membebaskan dari perut ikan paus. Bukan. Kami lepaskan dia dari awan gelap yang menyelimuti, dari kegelapan yang menyelimuti. Maksudnya akan ada orang-orang mengalami kesulitan walaupun gak masuk ke perut ikan paus tapi merasa gelap. Ya Allah, kapan kesulitan ini berakhir? Kenapa mesti saya? Misalnya ada situasi itu. Makanya kalimatnya wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami menyelamatkan Yunus, kami akan selamatkan orang-orang setelah Yunus kalau punya persoalan yang serupa walaupun tak sama. Termasuk Zakaria dan seterusnya. Dan doa tadi yang ditanyakan di Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81, konteks keadaan pada saat itu memang dibacakan oleh Nabi saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi sering, Nabi itu Masya Allah, ya, Rasul, Nabi, manusia yang paling taat. Jangankan sholat wajib, ya, tahajudnya selalu dilakukan. Bapak Ibu pernah tahu tahajud Nabi? Silahkan dibuka di Al-Bukhari nomor hadis 2013, ya. Kalau punya kitabnya posisi paling kiri itu, agak ke atas sedikit, bab terakhir di sholat nafilah Nabi. Itu ditanya oleh Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani kepada Aisyah, bagaimana cara sholatnya Nabi, sholat malamnya. Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan Nabi. Penasaran diikuti, besoknya ikut-ikut bermakmum kepada Nabi. Hadis Muslim nomor hadis 765. Begitu bermakmum kepada Nabi, Masya Allah, rakaat pertamanya saja membaca 100 ayat surah Al-Baqarah. Rakaat pertama ini dikira akan ruku, ternyata tidak. Lanjut terus sampai Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata tidak. Nyambung sampai An-Nisa. Rakaat pertamanya Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Tingkat surga paling tinggi, rakaat pertama dalam tahajudnya 5 juz 4 halaman. Sampai An-Nisa ayat 176. Besoknya Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani tidak ikutan lagi. Balik. Bukan karena khawatir capek, bukan. Kata Ibnu Mas'ud, saya takut saya tidak khusyuk karena seringkali menduga kapan Rasulullah akan ruku. Kata Ibnu Mas'ud. Anda bisa bayangkan, karena beliau rajin tahajud dan sebagainya, salah satu perlindungan yang diberikan oleh Allah ketika beliau lakukan itu, Muhammad kami berikan tempat kemuliaan, diangkat oleh Allah, ya, diangkat. Yang di Mekah direndahkan, di Madinah diangkat. Bukankah saat di Mekah puluhan tahun beliau belasan tahun berdakwah, 13 tahun, berapa yang beriman? Direndahkan, dipojokkan dan sebagainya. Tapi dengan sholat mendekat kepada Allah dengan baik, masya Allah, belum sampai ke Madinah sudah disambut. Di Mekah belum dakwah sudah dilecehkan, berdakwah dipojokkan, di Madinah belum dakwah sudah diangkat. Maqaman mahmuda. Pernahkah kita melihat kisah tentang keluar dari rumah Nabi itu? Bukankah Nabi dikepung dulu? Dikepung kan? Dan tinggal dengan Ali bin Abi Thalib di situ kan? Perhatikan makbas, masya Allah, menantu Nabi, keponakan Nabi, seorang pemuda yang soleh luar biasa, diminta tidur di tempat tidur Nabi, masya Allah, tidak menolak. Padahal di situ ada Ali, ada Abu Bakar, ada Nabi. Kata Rasulullah, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Resikonya cuma satu, meninggal. Karena tempat tidur itu yang diincar oleh para pemuda Quraisy yang siap menghunuskan pedang. Tidak ada protes dari Ali. Ya Rasulullah, jangan saya Abu Bakar yang tuan dikit bisa. Biasa aja, siap badan tidur sudah. Nabi berangkat dengan Abu Bakar. Ketika keluar, bagaimana bisa selamat? Padahal dikepung. Yang kata para ulama, jangankan manusia, binatang saja ketahuan. Ya, ketahuan. Apa yang terjadi? Allah tutup pandangannya. Makrami adhikhilni budkhala sirkin. Wa akhrijni bukhulit sirkin. Masuk selamat, keluar selamat. Di jalan, jangan dikira sudah bisa nyaman. Tidak. Bukankah di belakangnya ada yang mengejar? Siap menombak Nabi. Ya. Tapi diselamatkan. Selamatkan. Waja'an libiladungka sultanan nasirah. Ya, dan jadikan saya, pada saya ya Allah, penolong dari sisimu saja yang langsung ditolong. Nah, kenapa empat ini diungkapkan kembali oleh Allah untuk memberikan gambaran kepada kita? Kalau kita dekat dengan Allah, bangun hubungan, sering rajin salat malam, bisa meningkatkan suasana hati, maka kemuliaan keempat tadi akan diberikan oleh Allah dengan suasana yang berbeda. Tidak harus ada manusia yang mengepung, kadang-kadang masalah yang mengepung kita. Ya, tidak harus ada orang yang siap membunuh dengan tombaknya, kadang-kadang orang curang membunuh dengan cara yang lebih licik dibanding itu. Ya. Maka silakan dekati Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Sekiranya.